بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتين عزكم الله. Terakhir kita membahas tentang hukuman bagi orang yang memutuskan tali kekerabatan dia di dunia ini, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyegerakan hukuman tadi untuk dia. Dan juga kita baca hukuman nanti di yaumul qiyamah bagi orang-orang yang memutuskan tali kekerabatannya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang memutuskan silaturahimnya. Itu semuanya qanawitin azakumullah, di samping menunjukkan betapa besar dosa memutuskan tali kekerabatan, juga menunjukkan penekanan anjuran yang amat sangat untuk senantiasa menyambung hubungan silaturahim. Pada bab yang sekarang ini akan dibahas siapa sesungguhnya al-wasil, seseorang yang hakiki betul-betul dinyatakan menyambung hubungan silaturahimnya. Pada bab yang ke-34, qala al-imam al-bukhari rahimahullahu taala fil adab al-mufrad, bab laisal wasilu bil bukati, bukanlah seseorang dinyatakan menyambung silaturahimnya kalau dia itu mukafir, hanya balas budi saja. Artinya sebelumnya famili dia menyambung hubungan dengan dia, dia balas menyambung pula. Itu mengkafir. Dari bab ini, khonawitin azakumullah, yang diambil dari penggalan hadis Rasulullah SAW, kita bisa mengetahui dalam bab silaturahim, orang itu dibagi menjadi tiga. dalam bab silaturahim, orang-orang itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ialah al-wasil. Al-wasil yaitu seseorang yang betul-betul dinyatakan telah menyambung hubungan silaturahimnya, yaitu seseorang yang terus menyambung hubungan kekerabatan dia walaupun dari pihak yang kedua, dari pihak kerabat yang lainnya berusaha untuk memutuskannya. Paham ya? Kerabat yang lainnya memutuskan hubungan dengan dia. Famili yang lainnya berbuat jelek kepada dia. Tapi dianya terus berbuat baik kepada famili-famili tadi. Silaturahim kepada mereka semua. Berbuat ihsan, berbuat bagus kepada mereka semua. Tamam? Air tuban dibalas dengan air susu. Itu bahasanya. Kita balik. Gak apa-apa kan? Insya Allah gak marah ya orang Indonesia ya. Nah, agak. Itu yang namanya wasil. Yang namanya wasil. Dan ini yang disebutkan dalam hadis yang akan kita bahas nanti insya Allah ta'ala. Yang kedua, disebut dengan al-mukafi. Mukafi. Dari kata-kata kafa'a yukafi'u mukafa'atan. Mukafi ialah seseorang yang memberi tatkala diberi, menyambung tatkala disambung. Itu namanya mukafi, sekedar balas budi saja. Famili-famili dia menyambung hubungan silaturahim dengan dia. Nah, dia ini balik menyambungnya pula. Sudah, sebatas itu saja. Kerabatnya dia memberikan sesuatu hadiah, oleh-oleh, cenderamata, atau yang semisalnya kepada dia. Dianya balas budi juga memberikan kepada famili tadi hadiah, pemberian, cenderamata, atau semisalnya. Semata-mata itu. Nah, giliran tatkala familinya memutuskan hubungan dengan dia, ya sama, diputuskan juga sama dia. Paham ya? Ya kalah, diputus, ya wis. Putus ya putus, nyambung ya nyambung. Itu namanya mukafid. Ini kelas 2 ya. Tamam? Ini kelas 2. Orang yang ketiga, ikhwanabitina azakumullah, ialah qati'. Qati'ur rahim. Seseorang yang memutuskan tali kekerabatannya, memutuskan hubungan silaturahimnya. Dan yang ketiga ini, ikhwanabitina azakumullah, yang jelek, orang yang jahat, yang terjatuh di dalam dosa besar, diancam dengan uqubah ajilah di dunia, hukuman yang segera di dunia ini, dan juga diancam dengan ancaman yang keras nanti di akhirat, tidak dimasukkan ke dalam surga. Ada kafir. Seorang mukafir yang kedua tadi, dia hanya melaksanakan kewajiban dia saja. Sementara yang wasil, di samping dia melaksanakan kewajibannya, ada nilai plusnya, nilai ziyadahnya, nilai tambahnya, yaitu dia berbuat baik lebih daripada itu kepada orang lain. Paham ya? Ini tiga jenis orang, khonafidina azakumullah, dalam urusan silaturahim. Fanduru anfusakum. Maka lihat diri kamu masing-masing. Kalian itu termasuk jenis yang keberapa? Apakah termasuk yang wasil? Ataukah termasuk orang mukhafid? Ataukah justru seorang qati'? Fala haula wala quwata illa billah. Tamam? Sehingga masing-masing kita ya khanafidina azakumullah harus terus berupaya muhasabah. Berupaya untuk introspeksi diri. mawas diri, masing-masing kita mengajak diri kita masing-masing. Kita termasuk orang yang senantiasa menyambung hubungan satu rahim kita. Ataukah semata-mata balas budi saja, disambung, ia menyambung, diputus, ia memutus. Ataukah justru na'udzubillah min dzalik termasuk orang yang memutuskan tali kekerabatan dia di dunia ini. Naam. Mafhum insyaAllah ya? Tadi faham insyaAllah ya? Ayo. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah. Qala haddathana Muhammad ibn Kathir al-Abdi al-Kufi thiqatun. Terpercaya orangnya. Qala akhbarana Sufyan. Ibn man ya ikhwan? Sufyan? Apa? Ibn man? Sufyan al-Thawri. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri. Tahunya Thawri ikhwan dari muridnya Muhammad ibn Kathir al-Abdi. Dia ini murid seniornya Sufyan al-Thawri. An al-A'mash. Sufyan al-Thawri imam. Amirul mu'minin fil hadith ma'ruf. An al-A'mash. Dari A'mash. Sulaiman bin Mihran. Abu Muhammad al-Kufi. Imam. Wal-Hasan ibn Amr. Wa Fitr. Fitr ibn Khalifah. An Mujahid. Ya'ni tiga-tiganya. A'mash. Hasan bin Amr. Wa Fitr ibn Khalifah, tiga-tiganya meriwayatkan dari Mujahid. Mujahid bin Jabr al-Makki. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Amr bin As, abidus sahabah. Qala Sufyan, Sufyan berkata, lam yarfa'hu al-A'mash ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak diangkat oleh A'mash sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Imam A'mash meriwayatkan hadis ini ucapannya Abdullah bin Amr saja, bukan sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'ahu Al-Hasan wa Fitr. Dan hadis ini dimarfu'kan, diangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Hasan bin Amr dan Fitr ibn Khalifah. Yakni dua orang ini meriwayatkan hadis ini sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ayyuhum ar-rajih? Anda Ahmad. A'mash meriwayatkan dengan mauquf. Hasan dan Fitr meriwayatkan secara marfu. Yang dimarjikan yang mana? Duh. A'mash imam ya akhi. Nama ikhwan. Al-Hafidh rahimahullah ta'ala. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Dalam Fathul Bari. Beliau membawakan jalan-jalan yang lain. Yang menguatkan riwayatnya Al-Hasan dan Fitr ini. Yang meriwayatkan hadis secara marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau mengatakan wa huwal mu'tamad, dan itu yang dipegangi oleh para ulama. Artinya dari perselisihan yang terjadi antara A'mash dengan Hasan dan Fitr ini, yang sahih, yang kuat ialah riwayat yang marfu' ini merupakan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan ucapan Abdullah bin Amr bin As. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi'." Bukanlah seorang wasil yang menyambung silaturahim bil mukafi'. Bukan seorang mukafi' yang hanya balas budi saja. Walakinnal wasil, namun yang namanya wasil, orang yang menyambung silaturahminya, ialah alladzi idza quti'at rahimuh, ialah seseorang yang bila diputuskan kekerabatan dia, silaturahim dia, wasalaha, dia menyambungnya. Ini yang namanya wasil. Ketika diputus, disambung sama dia. Ketika familinya berbuat jelek, dia berbuat baik. Ketika familinya berbuat kasar, dia lembuti. Ketika familinya menjauh, dia dekati. Itu namanya wasil. Paham ya? Ketika familinya bakhil, tidak pernah memberikan sesuatu kepada dia, dia kasih. Dikasih hadiah. Itu yang namanya wasil. Naam, ini khanabatin azakumullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal hadis sahih. Hadis ini sahih khanabatin azakumullah, semua para rawinya thiqat, wal hadis 'inda al-Bukhari fi sahihih. Hadis ini khanabatin azakumullah diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Fa sahih marfu'ah. Masyaallah. Hadis ini khanabatin azakumullah menjelaskan tentang hakikat sesungguhnya orang yang menyambung hubungan silaturahim ini dengan nas sangat tegas di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskannya. Sehingga sekali lagi masing-masing kita perlu mawas diri. Tatkala kita ziarah tadi, tatkala kita berbuat baik, tatkala kita menyambung hubungan silaturahim, posisi kita menyambung itu semata-mata dikarenakan sebelumnya disambung sama family kita? Ataukah bagaimana? Saya paham ya? Kamu lihat, kalau cuma semata-mata kamu menyambung silaturahim dikarenakan mereka semua menyambung kamu saja, ketika mereka semua gak datang pada kamu, kamu gak datang, kamu kafir. Kurang sempurna nilai silaturahimnya itu. Paham ya? Diistilahkan oleh Al-Hafidz rahimahullah untuk membedakan antara tiga jenis ini. Kalau wasil itu yatafaddal ala ghairih wa la yatafaddal alaihi. Yang namanya wasil, dia itu memberikan keutamaan, memberikan kebaikan kepada orang lain dalam keadaan orang lain tadi tidak memberikan kebaikan kepada dia. Paham ya? Bahasa Arabnya yatafaddal ala ghairihi wa la yatafaddalu alaihi. Itu namanya wasil. Yang namanya mukafi' nus-nus. Ya Allah. Apa bahasa anu niku? Ya ngepas lah. Apa sih ini? Bukan 50-50. Apa sih ini? Hah? Ah, pepo. Zepi pore pore. Kak pakpoe ta. Pakpoe ini sama saja begitu. Yani yatafaddal ala ghairihi wa yatafaddal alaihi. Dia memberikan kebaikan kepada orang lain, orang lain pun juga demikian memberikan kebaikan kepada dia. Ya pakpoe. Kak pepo, pakpo kebalik kan. Paham? Ada mukafi. Sementara yang namanya qati' tadi itu, la yatafaddal ala ghairihi wa yatafaddal alaihi. Dianya tidak memberikan kebaikan kepada orang lain, tapi orang lain memberikan kebaikan kepada dia. Masyaallah. Hadza mafhumun insyaallah taala. Maka sekali lagi khanamitin azakumullah, perlu yang namanya terus muhasabah diri kita ini. Termasuk golongan mana? Golongan wasil, golongan mukafi, apakah golongan qati'? Fala haula wala quwwata illa billah. Hadza mafhumun insyaallah taala. Bab yang berikutnya. Bab keutamaan, fadl keutamaan. Man yasilu, seseorang yang menyambung silaturahim, dzar rahim adh-dhalim, kepada seseorang kerabat yang zalim. Bab keutamaan seseorang yang menyambung kekerabatan famili dia yang zalim. Yang zalim. Akadain lakum. Begitu semuanya. Begitu babnya ya. Iya. Qala haddathana Malik ibn Ismail. Abu Ghassan an-Nahdi. Thiqatun mutqin sahihul kitab afid. ثقيه. قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي ثم البجلي. ثقة. Isa bin Abdurrahman As-Sulami thiqatun. An Talhah. Talhah bin Abdullah ibn Auf Az-Zuhri. Thiqatun faqih. Talhah bin Abdullah ibn Auf Az-Zuhri. Dia thiqah dan faqih al-fiqh. An Abdurrahman ibn Awsajah. Abdurrahman ibn Awsajah al-Hamadani al-Kufi. Dia thiqah juga. Sehingga semua para rawinya terpercaya. Anil Bara. Dari Bara ibn al-Azib. Radiyallahu ta'ala anhu. Mahalo. Anda kafi. Tak tadri. InsyaAllah. Al-Bara ibn al-Azib. Tak tadri. Anda kafi. ضعيف ولا كذاب ولا مجهول ولا إيش ثقة ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله عند عند عند عند الفرع بن عازب ثقة ما شاء الله الفرع بن عازب رضي الله تعالى عنه ما حاله ما حاله عند يا أخي مل ملوي ثقة يا ثقة يا أخي ما شاء الله ngelamun kemana teman-teman? Entah. Oh, enggak tahu. Masya Allah. Allah alam ya. Apa tuh lagi? Entah. Saya menobor. Loh, jangan oleh. Itu kata mata soalnya. Hah? Sahabi. Allah ibarat. Sahabatnya Rasulullah. Fiqah ya Allah. Kalau sahabi bilang sahabi. Tingkatan yang tidak bisa disamai oleh siapapun. Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Ana bilang radhiyallahu ta'ala anhu itu enggak perhatian. Sahabi. Qala, beliau mengatakan. Fal hadis sahih ya ikhwan ya. Sebab semua para rawinya thiqah terpercaya. Kata Al-Bara, jaa Arabiyun. Datang seorang Arab gunung. Arabi, Badui. Faqala, seraya dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni amalan, ajarilah aku suatu amalan, yudkhilunil jannah, amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Masya Allah. Ini pertanyaan yang hebat ya. Menunjukkan khanawidina azakumullah kondisi saat itu yang mereka pikirkan ialah perkara akhirat sampai pada level badui. Orang-orang badui yang tinggalnya di padang pasir jauh dari perkotaan, di pedalaman, pertanyaannya itu luar biasa besar. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan dalam surga. Ada su'alun 'azim, pertanyaan yang sangat besar. Menunjukkan himmatun 'aliyah, semangat yang sangat tinggi pada mereka untuk akhiratnya. Menunjukkan pula karena kita na'asakumullah, amrul akhirah la ya'diluhu syai'. Perkara akhirat jahanabitina azakumullah tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari urusan dunia ini. Menunjukkan pula jahanabitina azakumullah amur dunia dalil. Perkara dunia itu sangat hina di kalangan mereka. Rendah di kalangan mereka. Tidak pernah menanyakan tentang perkara dunia sedikitpun. Yang mereka tanyakan perkara-perkara akhirat. Amalan yang bisa memasukkan dalam surga. Amalan yang bisa meningkatkan iman. Ketakwaan. Seperti itu. Pernah saya sampaikan kepada kalian, kalau masih ingat. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, seingat saya. Yang disebutkan dalam Sahihul Mustad Ma'arif Sahih Sahihain. Ala Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala wa qafarullah. Suatu saat, ada sekumpulan ansar berkumpul. Satu sama lain saling mengeluh. Mengeluhkan tempat ngambil air yang sangat jauh untuk kebun mereka, kurma-kurma mereka, anggur-anggur mereka. harus menimba, harus dipikul jauh begitu. Mereka bilang, wah sekali-kali kita datang kepada Rasulullah SAW menerangkan kondisi kita yang rekoso seperti ini, capek seperti ini. Kita minta sama Rasul, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengalirkan air dari gunung ini. Supaya ada mata airnya begitu mancur, tinggal kita bikin aliran air masuk ke sawah. Dan kita akan merasa ringan dari beban ngangkut air dan semisalnya. Gitu. Mereka sepakat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka lagi mikir apa sekarang? Mikir irigasi. Nah, urusan apa ini? Urusan dunia. Haram atau makruh? Lo. Haram atau makruh? Mubah. Saya ragu-ragu. Enggak mesti harus milih yang saya sebutkan. Mubah, ya kan? Mikiri perkara dunia, mubah. Mikiri irigasi, sifatnya mubah. Boleh-boleh aja ya? Boleh-boleh aja. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai kepada Rasul beliau mengatakan, "Marhaban fil Anshar." Selamat datang kaum Anshar. Tumben ke sini jam-jam segini ini. Hah? Salam mana ya, Pak? Tidak ada tidak ada sesuatu pun yang mendatangkan kalian di saat seperti ini melainkan mesti ada hajat pada kalian. Mesti ada hajatnya ini. Enggak biasanya datang rombongan begini di jam-jam seperti ini. Mesti ada perlunya ini. Di saat itu khanabutina asyakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Saluni ma badalakum." Silakan kamu minta kepada saya apa yang kamu inginkan. Akan dikabulkan untuk kalian. Itu sudah merupakan kesempatan emas yang luar biasa itu. Ini Rasul yang mengatakan demikian. Wahyu dari Allah SWT. Allah siap mengabulkan permintaan mereka. Apapun isinya. Nah, kalau kita orang, wah, zen sudah. Bayangannya, tidak sekedar irigasi. Wah, irigasinya ya iya, kemudian tanamannya subur, enggak pernah mati-mati, panen terus, kemudian dibikin ini, almarhum tambah panjang urusan dunianya itu. Ada nahna, kita orang ya, Pak. Allahumma musta'an. Tapi beda dengan para sahabat Anshar ketika itu. Fanadzara ba'dhum ila ba'dhin. Sebagian mereka pun akhirnya saling melihat, tengok-tengok gini. Mereka mengatakan, dunia tas'alun. Apakah dunia yang kamu inginkan, sahabat Anshar? Maka mereka sepakat. Saluh. Minta kepada Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Semoga mengampuni kita semua. Bayangkan. Dirubah langsung permintaannya. Semoga mengampuni kita semuanya. Lupa dengan dunia sudah. Kesempatan emas loh ini. Kalau mengatakan A, langsung jadi. Gunung jadi emas. Jadi emas. Ini semuanya wahyu dari Allah Taala. Tetapi ikhwan fillah jazakumullah, justru yang mereka minta ialah maghfirah, ampunan dari Allah Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa kepada Allah Taala, "Allahumma ighfir lil ansar wa li abna'il ansar wa li abna'il ansar." 3 kali. Ya Allah, ampunilah sahabat Ansar, putra Anshar, dan putra-putra Anshar. 3 kali turunan. Masya Allah. Barukah ya khanabutina azakumullah. Manfaatnya tidak hanya untuk mereka saja. Tapi untuk anak mereka, bahkan cucu mereka. Hagadah salafun salih radiyallahu ta'ala alamu jumain. Demikian ya khanabutina azakumullah. Salaf kita yang mulia. Betul-betul percontohan yang sangat indah. Dalam bab perkara ibadah, perkara ketaatan, perkara akhirat. Wah, gila. Sebagaimana di sini pula, orang Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Nabi Allah, alimni amalan yudkhilunil jannah. Wahai Nabi Allah, beritahu saya, ajari saya suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Ada su'alun azim, pertanyaan sangat besar. Khonabatina azzakumullah. Qala, beliau menjawab, lain kunta aksartal khutbah. Sungguh jika engkau meringkas khutbah, meringkas pembicaraan, laqad a'ratal mas'alah. Sungguh engkau telah memaparkan masalah ini. Artinya, ucapan kamu itu singkat. Dan betul-betul kamu ini telah bertanya dengan pertanyaannya bagus. Simpel begitu. Ajari aku suatu amalan yang bisa memasukkan dalam surga. Nah, apa kata Rasulullah? Amalannya apa ini? Ma'tikin nasanah. Bebaskan umat manusia. Nasama perbudakan. Wafukar rakabah. Dan bantu melepaskan budak. A'adid itu membebaskan, memerdekakan an-nasama budak. Kalau fukka itu membantu melepaskan perbudakan. Qala, beliau mengatakan, katanya orang Arab gunung ini, awalaisata wahida, bukankah dua ini satu perkara saja? Membebaskan budak, melepaskan perbudakan. Bukankah cuma satu? Qala, beliau menjawab, la, tidak satu. Ibqur nasamah, membebaskan orang, ialah anta'tiqan nasamah. Engkau langsung membebaskan budak tadi. Wafakur rokobah, sementara melepaskan perbudakan, ialah antu'ina ala rokobah. Engkau membantu budak tadi bebas dari perbudakannya. Lebih umum ya ikhwan. Ini khanawatina azakumullah, dua amalan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk amalan yang bisa memasukkan dalam surga. Membebaskan budak atau membantu membebaskan perbudakan. Yang ketiga, wal manihatur rahub, al manihah pemberian. Ar-rahub yang banyak manfaatnya. Ar-rahub al-wasi' al-kathir nafa', yang luas dan banyak manfaatnya. Ini amalan yang ketiga. Termasuk amalan yang bisa memasukkan dalam surga ialah pemberian yang besar dan banyak manfaatnya. Paham? Walfai'u ala dirrahim. Walfai'u ala dirrahim. Dan kembali. Menyambung hubungan silatul rahim kepada kerabat sekalian. Al-fai', yani ar-rujuk. Ar-rujuk, kembali untuk menyambung hubungan silaturahim. Dan ini yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang dimaksud dengan kalimat wal-fai'u ala dirrahim, yani kekerabatan, kerabat yang zalim, kerabat yang jahat, kamu terus berupaya untuk mengembalikan mereka kepada silaturahim, kamunya terus menyambung hubungan silaturahim kepada mereka. Berapa ini? 4. Lalu mengatakan, fa'illam tutik zalik, bila kamu tidak mampu berbuat demikian, maka yang kelima, fa'mur bil ma'ruf, perintahkan dengan perkara kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan larang dari kemungkaran. Ini amar ma'ruf, nahi munkar. Ini yang kelima. Fa'illam tuti' dzalik, dan bila kamu juga tidak mampu berbuat demikian, fakuffa lisanak, maka tahanlah lesan kamu ini, illa min khairin, kecuali dari perkara kebaikan. Yang berapa ini? Yang keenam. Masya Allah. Wal hadith sahih, khanafatina azakumullah. Hadith ini, khanafatina azakumullah, hadith yang besar, Sebab berkaitan dengan amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Pada azim. Amalan yang pertama, ikhwan fillah na'zakumullah, ialah itqun nasamah, membebaskan budak. Membebaskan budak. Menunjukkan bahwasanya tindakan membebaskan budak itu merupakan amalan yang utama, amalan yang mulia, dijanjikan surga untuk pelakunya. Untuk sampai sekarang ini, khana batin azakumullah, masih tidak ada. Yalis, pindah yang kedua. Amal yang kedua, fakur rokobah, membantu seorang budak untuk lepas dari perbudakannya. Tentang ngasih syafaat, ngasih bantuan, nyuruh orang lain untuk bebaskan dia, macam-macam. Ini pun juga fi hadzal asr masih. Di zaman sekarang tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Kenapa kok tidak ada? Tidak ada budak. Tidak ada budak. Tidak ada budak, gimana kamu bisa membebaskan budak? Saya mau tanya sama itu. Ada. Nah. Terus, TKW-TKW itu. Budak atau bukan budak? Ini benar loh. TKW loh ini. Hah? TKW loh. Tenaga kerja wanita loh. Oh, sebagian aja. Apanya yang dimiliki kalau gitu? TKW namanya apa kalau begitu? Pembantu biasa. Nah, laba. Alhamdulillah kalau itu memang demikian. Nama ya, ikhwan. Saya ingatkan demikian supaya jangan sampai ada yang punya pemahaman demikian. Bahaya itu. TKW itu khadim, khadimah ya, pembantu biasa. Bukan budak. Hah? Kamu punya pemahaman, oh TKW, kelas budak ada. Hah? Ada TKW dari luar ke Indonesia begitu. Misalkan. Tenaga kerja wanita kan umum ya. Misalkan. Nah, tapi nyatanya kan kita yang ke sana. Anggaplah mereka yang ke sini. Ah, Masya Allah, satu orang ini seri. Konglomerat nih orang nanti. Butuh banyak pembantu ini. Pembantunya gak tanggung-tanggung. Hah? Impor dari luar. Jangan kemudian apa namanya punya prinsip. Wah, alas budak ada. Kalau budak milik saya sudah ini. Hah? Ibaratnya kayak mobil saya sudah. Nah, gak demikian ya, Pak. Hati-hati. Itu sekedar khadim biasa, pembantu biasa. Hingga dua amal ini untuk sementara datang. Kemudian yang ketiga, amal ketiga yang termasuk bisa memasukkan dalam surga ialah al-manihatur rahub. Pemberian yang banyak dan banyak manfaatnya. Dengan bahasa lain, karena fitna azakumullah, ialah sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir. Tamam? Dengan kata lain, karena fitna azakumullah, ialah sedekah menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Ini sesuai dengan ayat yang lainnya yang disebutkan dalam surat Ali Imran. Allah tabaraka wa taala menjelaskan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai surga. Al-bir di sini al-jannah. Kalian tidak akan mencapai surga, tidak akan mendapatkan surga hingga kalian menginfakkan sesuatu yang paling kamu cintai. Hatta tunfiqu ma tuhibbun, yang kamu cintai. Setelah mendengar ayat ini, khana fitna azakumullah, ada salah seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Talha radhiyallahu taala. Tamam? Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya mendengar Allah berfirman dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Engkau tidak akan mencapai surga hingga kalian menginfakkan sesuatu yang kamu cintai." Kata Abu Talha, "Harta saya banyak ya Rasulullah. wa habbul amwali ilayya haiti hada. Hartaku banyak dan hartaku yang paling aku cintai ialah kebun saya ini. Ini kebun dekat Masjid Nabawi, banyak kurmanya, kemudian di situ ada mata air yang seger airnya, rindang kebunnya, biasa dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa minum air di situ, makan kurma di situ, nyaman tempatnya. Paling disukai. Dia mengatakan, "Hiya shadaqatun lillahi wa rasulih." Masyaallah, langsung iman. Ala tul katanya orang Yaman. Hah? Ini sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Mau diapakan terserah. Masyaallah. Hah? Demikian kana bin azakumullah. Itu namanya al-manihatur raghub. Termasuk amalan yang bisa apa namanya? Dengan itu seorang mencapai surga. Tamam? Yudkhiluhul jannah, bisa memasukkan dia ke dalam surga. Menginfakkan harta yang paling dia cintai. Dan memang yang menginfak kepada Nabiina azakumullah itu bukan barang-barang yang kamu enggak suka. Yang diperhatikan kamu sendiri mau ngelihat dah nek sudah enggak senang sama dia. Hah? Jangankan kamu makan. Ngelihat kamu sudah enggak mau. Itu kamu infakkan. Lah ya. Itu bukan adab infak. Tapi adab infak kepada Nabiina azakumullah khairu kasbikum. Sebaik-baik harta yang kamu usahakan. Lebih zen lagi, lebih bagus lagi. Ialah khairu amwalikum. Sebaik-baik harta kamu yang paling kamu cintai. Itu yang namanya infak yang betul-betul. Janjinya, pahalanya. Ialah surga. Tamam? Dengan riwayat ini. Al-manihatur raghub. Pemberian yang melimpah dan banyak manfaatnya. Agaklah. Yang dari sini pula yang kanabutina asyakumullah diingatkan ketika berinfak, ketika bersedekah, dilihat-lihat larinya kemana sedekah tadi itu. Bukan cuma semata-mata besarnya, kuantitasnya, tapi lihat kepentingannya untuk apa, manfaatnya besar atau tidak. Paham ya? Sehingga untuk perhatikan harta yang keluar dari antum itu. Infaknya ini betul-betul untuk manfaatan fisabilillah yang kembalinya kepada antum sebagai sedekah jariyah ataukah kemanfaatan yang sangat sedikit, harus perhatikan. Yang lebih utama ya khonafitina azakumullah ialah sedekahnya besar jumlahnya wa besar pula manfaatnya. Paham ya? Saya ingatkan sekarang, jangan kemudian beranggapan, wah kalau gitu kita orang yang cilik-cilik ini enggak bisa dong. Yang dicari khanafutina azakumullah, sekali lagi, bukan juga semata-mata besarnya. Tetapi nilai keikhlasan dia dalam berinfak fi sabilillah. Rubba amalin saghir tukaffiruhu niyyah. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Ini bukan hadis. Ingatkan, bukan hadir, tapi ucapan sebagian para ulama. Banyak sekali amalan yang dianggap kecil, tapi menjadi besar dengan niat. Banyak pula amalan yang dianggap besar, menjadi hina, rendah, juga dengan niat dia. Ada. Ini semuanya karena betina azakumullah dengan ayat Al-Quran. Layyana lallaha luhumuha waladimauha, walakiyana lahu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya atau harta atau darah sembelian itu, tapi yang sampai ialah ketakwaan kalian kepada Allah Taala. Sehingga di samping banyak kuantitasnya, banyak faedah dan manfaatnya, ikhlasnya dijaga. Begitu. Sedikit ikhlas luar biasa. Banyak riya enggak ada gunanya. Ada perkara yang ma'ruf indakum. Perkara sangat wadih insyaAllah. Kemudian amalan yang keempat khanafitina azakumullah ialah menyambung silaturrahim, kekerabatan kepada famili-famili, kerabat-kerabat yang zalim. Kerabat yang zalim. Yang jahat. Nah, ini khanafitina azakumullah besar keutamaannya. Ya, inilah yang dimaksudkan wasil. Walakin al-wasil alladzi idza quti'at rahimuh wasalaha. Ia namanya orang yang wasil, yang menyambung hubungan silaturahminya, ialah ketika diputuskan sama mereka, disambung sama dia. Hadza huwa. Sehingga dari sini pula ya qanabutina azakumullah menunjukkan kepada kita silaturahim itu tidak hanya semata-mata kepada orang soleh. Paham ya? Walaupun family kamu itu jahat, zalim, ahlul ma'asi, kamu terus silaturahim dengan dia. Yang tentunya ya qanabutina azakumullah ada unsur yang berikutnya. Tidak semata-mata silaturahim, tetapi ada unsur taklif, melembutkan hati dia. Ada unsur dakwah ila Allah, mengajak kebaikan kepada dia. Paham ya? Jangan dipahami kemudian silaturahimnya kepada warga-warga yang salihin, yang taat beribadah, yang nurut-nurut, yang beling-beling, spend. Gimana? Dianya jahat begitu, dianya zalim, dianya begini, begitu. Teruskan upayakan. Bisa dengan cara ziarah ke sana, bisa dengan cara kamu nasihati dia, bisa dengan cara kamu kasih hadiah kepada dia, tanyakan bagaimana keadaannya. Tamam? Terus diupayakan demikian sebagai upaya untuk silaturahim. Dan ini besar ya ikhwan pahalanya, sebab tahu sebabnya. Kenapa kok besar pahalanya seperti itu? Bisa memasukkan orang dalam surga. Sebab subhanallahi wa'alaikumullah, tantangannya besar. Yang kamu hadapi sekarang itu bukan orang biasa, orang zalim, orang jahat ini. Kalau kamunya maju ke dia, bukan perkara yang mustahil. Kamunya yang sikap, yang dizalimi, yang dijahati. Bisa jadi kamunya akan tersiksa, badan kamu akan tersiksa, keluarga kamu akan dizalimi, barangkali demikian. Sehingga dikarenakan rintangannya besar, yang dihadapi juga demikian besarnya, maka besar pula pahalanya karena betina azakumullah. Juga amalan yang berikutnya karena betina azakumullah ialah al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Juga termasuk amalan yang bisa memasukkan dalam surga. Ini karena betina azakumullah, babnya panjang, berkaitan dengan dakwah ilallah. Al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar memiliki persyaratan-persyaratan, memiliki ketentuan-ketentuan, memiliki kaidah-kaidah yang harus dipahami oleh orang-orang yang terjun dalam bab al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Namanya, secara singkat saya sebutkan, di antara persyaratan yang harus penuhi ialah orang yang terjun dalam bab ini harus punya ilmu. Tamam? Harus punya ilmu. Ala ilm wa basirah. Dan yang kedua, memiliki al-hilm, sikap santun, sikap lembut, sikap hikmah. Yang ketiga, as-sabr, dia memiliki sikap kesabaran dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Sebab karena betina azakumullah, ketika dia terjun dalam arena amar ma'ruf nahi munkar, di sana dia akan menghadapi rintangan, ujian, cobaan yang luar biasa. Sehingga perlu yang namanya ilmu, perlu yang namanya sikap santun, sikap hikmah, dan perlu pula yang namanya kesabaran. Kalau kamu gak sabar, baru satu langkah, dua langkah, mundur lagi. Mendapatkan ujian sekali, mundur lagi. Sehingga perlu yang namanya kesabaran. Al-ilm, wal-hilm, wal-sabr. Ilmu, hikmah, santun, kelembutan, dan kesabaran. Kemudian secara kaidah yang khanabutina azakumullah, dalam perkara al-amr bil-ma'ruf wa nahi anil munkar, ialah al-bada'ah bil-aham fal-aham. Memulai dengan perkara yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian yang penting. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka al-ihtimam bit-tauhid wal-aqidah, memperhatikan serius perkara aqidah, perkara tauhid. Ini merupakan kaidah besar dalam al-amr bil-ma'ruf wa nahi anil munkar. Kemudian khanabutina azakumullah, dalam perkara al-amr bil-ma'ruf wa nahi anil munkar, harus dipertimbangkan al-masalih wal-mafasid, kemaslahatan yang dicapai dan kemadharatan yang harus dihilangkan. Seperti sangat betul itu. Dan itu tergantung kondisinya masing-masing. Khususnya khanabutina azakumullah dalam bab ingkarul mungkar, dalam bab mengingkari kemungkaran. Kaidahnya, ketika mengingkari kemungkaran, itu kemungkarannya hilang atau mengecil. Tetapi kalau kemungkaran tadi itu lebih besar dengan tindakan kita, maka tidak boleh ingkarul mungkar. Dan itu ingat sesuai dengan kondisi sikon kitanya, kondisi masyarakatnya, kultur masyarakatnya, budaya masyarakatnya, wajar. Itu semuanya harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Khususnya dalam bab ingkar mungkar. Kalau amar ma'ruf, insya Allah enggak ada masalah. Orang semua senang dengan perkara ma'ruf. Tapi urusan ingkar mungkar, menghindari kemungkaran, ya khabati na'azakumullah, itu babnya besar. Enggak sembarangan. Sehingga enggak asal kremes-kremes tangannya, kretek-kretek. Mungkar maunya begitu aja. Enggak, itu pertimbangkan. Tamam? Saya contohkan sekarang. Misalkan di masyarakat kamu, masyarakat yang betul-betul sangat fanatik dengan yang namanya tarekat. Misalkan. Sekali gitu. Sangat fanatik. Ketika kamu mengingkari kemungkaran mereka, kamu jelaskan dengan rinci yang namanya tarekat itu begini, begini, begini, begini. Yang namanya tasawuf itu begini, begini, begini, begini. Kamu singgung tokoh mereka sebulan. Padahal tokoh wadih, jelas tokoh bid'ah. Tokoh yang menyimpang. Tetapi, masyarakat kamu ini masyarakat yang fanatik sekali. Sangat fanatik dengan pemikiran dia. Sangat fanatik dengan tokohnya. Wah, subhanallah, banyak pengikutnya. Kemudian langsung kamu sikat saja itu. Wah, itu ya, jebret, jebret, jebret. Ini khairatina asakumullah. Akibatnya apa? Akibatnya akan memancing emosi orang-orang juhala, orang-orang awamun nas, atau kulli naif untuk bersuara. Mending cuma bersuara, dikarenakan fanatik yang luar biasa. Bisa jadi, ente-nya dikremes-kremes sama dia. Hah? Contoh misalkan. Dan itu bahasnya umum. Hah? Misalkan pula, di tempat yang lainnya, bukan berarti melarangnya, mas. Bukan. Maksud saya tadi itu, lihat kondisinya, lihat maslahat dan mafsadatnya. Kalau jangan kamu perhitungkan dengan matang, kamu membahas masalah tadi itu, di masyarakat yang demikian kondisinya, besar maslahatnya, sedikit maksudnya, sikat. Get noise. Yang terangkan ini demikian, yang namanya tarekat demikian, yang namanya tasawuf demikian, fulan, sama fulan, sama fulan, fulan. Selesai urusannya. Hah? Besar maslahatnya. Tapi kalau kemudian kamu pertimbangkan ternyata besar mafsadatnya, kamunya yang bakal dilek sama dia, diuntal miring sama dia, diulek-ulek sama mereka, satu kamu ceramah, kamu muhadharah, kemudian selama-lamanya kamu gak bisa dakwah, misalkan demikian contohnya, maka jangan singgung-singgung mereka untuk sementara. Untuk sementara. Bin adem-adem sih. Tapi kalau sudah mulai banyak, sudah mulai sedikit masalahnya, sikat lagi. Ya, gitu. Paham ya? Ha, gitu. Ini karena fitna azakumullah yang harus diperhatikan dalam pagingkar umumkan. Atau muhim menjidda, harus difahami betul oleh sang da'i. Bukan kemudian, apa namanya, menunjukkan sikap loyo ya, ikhwan. Apa itu da'inya itu melempem, kerupuk melempem itu, enggak kris-kris lagi itu. Apa da'i itu, kecengan, katanya orang sini. Ya. Dai apa itu katanya? Masa kita sih gak berani? Jelas-jelas mungkar perkara yang mungkar. Sikat saja. Gitu. Misalkan begitu. Dudlaan. Lihat. Lihat. Apa namanya urusannya ya Pak? Dalam tak ingkar mungkar. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Menyebutkan kaidah yang sangat besar tadi itu. Tamam? Kemungkarannya harus hilang. Atau mengecil. Tetapi kalau kemungkarannya lebih besar. Maka tidak diingkari kemungkaran tadi dan pindah kepada perkara-perkara lain yang lebih bermanfaat untuk kaum muslimin. Masya Allah. Kemudian yang terakhir ialah kalau itu semuanya tidak mungkin kamu lakukan, maka amalan yang juga termasuk bisa memasukkan dalam surga ialah kaful lisan, menahan lisan. Illa kecuali min khairin, dari perkara kebaikan. Ini sesuai dengan riwayat yang lainnya. Hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkara kebaikan atau dia diam. Tamam, itu dia. Hada muhim juga ikhwan fillah jazakumullah. Sehingga qila wa qal, isu-isu demikian dikatakan, firman mengatakan demikian, qila qala, qila qala, qila qala. Itu perkara yang sangat dibenci dalam Islam. Sangat dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga betul-betul ikhwan fillah jazakumullah harus dijaga oleh satu ini. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menasihatkan Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Kamu tahan lesan kamu ini. Mau bertanya, ya Rasulullah, apa kita akan dihukum, dibalas, disiksa dengan tindakan lesan kita ini? Kata Rasulullah, ya Mu'ad, tatlat ke ummuka ya Mu'ad. Bukankah yang menyebabkan orang-orang tersungkur dalam neraka jahannam itu ialah dikarenakan ulah lesan satu ini? Artinya apa? Lesan ini, karena kita nasakumullah, lidah yang tidak bertulang ini, yang justru banyak membuat kita semua lah, la qadarullah Allah membuat kaum muslimin atau umat manusia terjerembab dalam apa namanya lubang atau lumpur kehinaan, lumpur kemaksiatan, bahkan kebid'ahan, bahkan kekufuran sekalipun. Maka yang terakhir ini fanabti nasakumullah, tindakan yang luar biasa berat. Tamam? Yaitu kaful lisan, menahan lisan dari perkara-perkara yang jelek. Tamam? Dan mengucapkannya pada perkara-perkara yang baik. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Hadza ya ikhwanati na'udzubikumullah. Riwayat yang menjelaskan tentang masalah ini sehingga perlu kita camkan baik-baik sebab berkaitan dengan masa depan nanti di yaumul qiyamah. Amalan-amalan yang bisa memasukkan kita dalam surga. Wa naktafi insyaallah ila huna. Dan teruskan bismillah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lamu bisawab. Nah, ada yang bertanya, lebih utama mana menuntut ilmu di majlis ta'lim atau mengurus rumah tangga di mana di rumah ada sarana menuntut ilmu seperti buku, tape, VCD, apa VCD? CD gitu, jangan pakai VCD. Macam mana? Tapi, kalau memungkinkan untuk dilakukan dua-duanya dengan tanpa ada perkara-perkara keharaman syar'i, maka dua-duanya. Misalkan seorang wanita itu bisa ta'lim dengan kakaknya atau dengan adiknya, atau dengan bapaknya, atau dengan suaminya, dengan mahramnya pokoknya ya, ke tempat-tempat ilmu majalisul ilm, berarti afdal. Imam termasuk rihlah ilmiah dan mendapatkan keutamaan talabul ilm dan keutamaan majlis ilmu. Kalau tidak ada, tidak memungkinkan bagi dia untuk datang ke majalisul ilm dengan mahramnya, maka dia pun bisa mencari ilmu dengan cara-cara yang disebutkan, dengan baca buku, mendengarkan kaset ceramah, dengan tape, dengan CD, atau yang semisalnya. Sehingga kalau dua-duanya memungkinkan, dua-duanya lebih afdal. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Ana punya saudari, akhwat. Saudari ya akhwat. Saudari ku ikhwat. Yang kuliah di UMS Solo. Dia kecelakaan ketika sedang naik sepeda motor yang bertabrakan dengan mobil. Dan wajahnya rusak. Kemudian dia melakukan operasi wajah yang rusak tersebut. Apakah hal ini dibenarkan oleh syariat? Dan apakah itu sesuai dengan adab? Adapun operasinya, Bismillahirrahmanirrahim, diperbolehkan secara syar'i. Paham? Diperbolehkan secara syar'i. Dengan riwayat hadis, la darara wala dirar, enggak ada kemadharatan dalam Islam dan juga membahayakan orang lain dalam Islam. Dan juga lil hajah, untuk hajatnya dia, kebutuhan dia. Atau Yesus diperbolehkan secara syar'i. Dan tidak termasuk dalam hal merubah ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Bukannya apa? Sebab ini kondisinya darurat. Kondisi hajatnya dia. Apakah ini sesuai dengan adab? Ini yang mana? Yang operasinya? Apa yang naik sama motornya? Karena naik sama motornya, ini yang harus diingatkan kepada para akhwat, para wanita. Nah, yang sekarang kamu sebutkan itu di antara dampak negatif seorang perempuan naik sama motor. Paham ya? Nah, Allahul Musta'an. Apalagi seorang akhwat. Hah? Yang menggunakan baju lebar seperti itu, naik sama motor. Allahul Musta'an. Ngerimpetnya lebih besar daripada hendaknya. Nyamam. Dan itu juga kurang adab untuk seorang wanita. Dia di depan ya, Pan. Dia monceng lain lagi urusannya. Paham ya? Ini dia di depan. Gitu. Kalau kamu perhatikan di Quran Mutina, Assalamualaikumullah. Ada sebagian wanita itu sampai kayak laki-laki. Dalam artinya apa? Jagoan ngebut. Luar biasa perempuan itu. Allah wala haula wala quwwata illa billah. Apakah ada sunnahnya berhubungan suami istri pada hari Jumat? Ada khilaf di kalangan para ulama ya ikhwan dalam memanakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Man ghassala wa ghtasal wa bakkara wa abtakar ila akhir hadis. Dari kalimat man ghassala wa ghtasal. Ghassala di sini sebagian para ulama menafsirkannya ai yusabbib ghairahu wa yusabbib al-ightisal ghairihi. Dia itu menyebabkan orang lain untuk mandi. Wa huwa kinayatun anil jima'. Itu kiasan dari jima' dengan istrinya. Kalimat ghassala. Ini sebagian ulama menafsirkan demikian. Sebagai laki yang lain enggak menafsirkan demikian. Paham ya? Sudah dipahami? Hadza huwa. Sehingga kalau kita na'zakumullah, yang kamu tanyakan ini ialah dengan sebagian pendapat para ulama. Sebagian pendapat para ulama. Namun bukan satu keharusan. Bukan satu keharusan. Apabila kita punya anak asuh. Namun apabila kita ingin menjadi apabila ingin menjadi mahram kita harus disusui akan menjadi saudara khususan. Ada satu dalil dari sahabat bahwa sahabat tersebut menyusu padahal sahabat tersebut sudah mempunyai jenggot. Bagaimana keabsahan tersebut sahih atau tidak? Bila sahih bagaimana tentang caranya? Al-hadis sahih ya ikhwan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dan juga yang lainnya. Ini kisahnya Salim Maula bin Hudzaifah. Salim ini karena bin Azakumullah sejak kecilnya memang tinggal di rumahnya Abu Hudzaifah. Tamam? Sampai dia dewasa. Sehingga istrinya itu enggak enak. Merasa enggak nyaman gitu loh. Dia keluar masuk rumah dalam keadaan bukan mahramnya. Maka istrinya Maula bin Hudzaifah, istrinya Abu Hudzaifah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang masalah ini. Kata Rasulullah, arbi'i, kamu susui dia. Sentak. Ya Rasulullah, innahu rajulun kabir. Katanya perempuan tadi itu. Ya Rasulullah, dia itu sudah dewasa. Waktu diwayatin, zulihyah, sudah bertinggal. Kata bersama Rasulullah SAW, beliau tersenyum ya. Beliau mengatakan, alim tu'annahu kabir. Saya tahu dia sudah dewasa. Artinya apa? Ya susu ono. Paham ya? Tayyib. Tentang riwayat ini, khairatina azakumullah, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, boleh secara mutlak. Artinya, orang dewasa boleh menyusu kepada seorang wanita untuk jadi mahramnya. Secara mutlak. Ini pendapatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan beberapa orang bersama dengan Aisyah. Ada lagi yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Yang namanya persusuan, nyusui, yang membuat mahram itu umur 2 tahun ke bawah. Innamar rada'atu minal maja'ah, kata mereka. Yang namanya persusuan itu di saat-saat dia lapar, 2 tahun ke bawah. Masa-masa persusuan. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang sahih, yang rajih, insyaAllah ta'ala. mengatakan fi tafsil, dirinci. Rinciannya ya qul inna azakumullah ialah hadis ini itu berlaku untuk Salim maula Abi Hudzaifah dan orang-orang yang kondisinya sama kayak dia. Yaitu apa? Seorang yang memang dari kecilnya diasuh sama orang lain dan memang setengah mati kalau keluar masuk ke rumah tersebut. Sama, maka di saat seperti itu diperbolehkan untuk nyusu kepada perempuan tadi. Walaupun sudah cenggeten. Nah, ada wasahi. Saya paham ya? Jadi enggak salah mutlak ya, Ivan. Tapi kondisinya seperti kondisi Salim maula Abi Hudzaifah. Caranya bagaimana? Caranya dia. Teman suaminya. Begitu ya. Jadi suaminya di sini, ini istrinya. Kata, ini istrinya nyusul begitu. Allah Ustaz. Kampung di mana? Di gelas. Iya. Nama ya, Pak. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullahu taala sehingga saya diizinkan atau tamhid. Belum menjelaskan bahwasanya kifiyahnya ya, Pak. Dan langsung begitu. Tetapi dengan cara diperas taruh di sebuah gelas atau apa tempat begitu terus diminum sama dia sampai dia kenyang 5 kali khams rabaat 5 kali suan. Dan ini yang disebutkan sama Syekhuna Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Yamani dalam kitab beliau At-Talkhis Al-Habir fi Rabai Al-Kabir. Ada terjemahannya walala ya, ada kan Zakaroyan. Iya. Iya, ayo sekaraya. Senang sahabatnya ini. Ya Allah. Labas. Adapun kalau antum melihat ikhwan fillah jazakumullah, zahir ucapannya Imam Syaukani. Zahir ucapannya Siddiq Hasan Khan rahimahumullahu taala. Itu secara zahirnya beliau mengatakan diperbolehkan dengan cara seperti anak kecil nyusu. Ani. Tawa diperah. Beliau mengatakan dan itu dikarenakan kondisi yang darurat. Yang asalnya haram diperbolehkan saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Wal aula ya khanafi dina atakumullah yang pertama tadi. Sebab sangat besar fitnahnya. Paham ya? Sangat besar fitnahnya ya khanafi dina atakumullah. Allahu musta'an. Sudah. Sementar. Syakir lagi. Laba. Ya sudah. Kalau sudah. Memang susah untuk menjawab semua pertanyaan. Sehingga yang kita jawab. Ya mohon maaf. Yang sebesar-besar. Wallahu'alam bisawab. Nafrahilahuna. Subhanaka wa bihamdik. Asyadu ala ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin.